السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Baik, kita lanjutkan pembahasan Syarah Ibnu Aqil sampai di bab An-Nakiratu wal Ma'rifatu yang tepatnya pada bait ke-63. Betul. Ya, 63 ya. ya, bait 63. Silakan baca Bang Yusuf. Bait wafil ikhtiarin. Wafil ikhtiarin la yaji'ul munfasil idha ta'ata ayaji'al munfasil. Lanjut. Kulu maudu'in. Kulu maudu'. Kulu maudu' di situ. Iya. Maudu' ya. Maudu'in. Iya. Kulu maudu'in amkan ayyukta fihi bidomiril munfasil. La yajuzul uduru la yajuzul uduru anhu ila al-munfasil illa fima sayatuhul musannifu fala takulu fi akramtuka akramtu iyaka li annahu yumkin al-ityanu bil-muttasili fatakulu akramtuka fa illam yumkin al-ityanu bil-muttasili ta'ayyan al-munfasilu نحو إياك أكرمت وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا فقوله كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانتصالا فقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ضمنت قد قد ضمنت قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهار. طيب. ضمنت. Baik. Jadi kata beliau wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Jumlah atau bukan jumlah kira-kira bait ke-63 ini? Mas Ghulam. Jumlah ya. Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Mas Setian. Jumlah. Sama, jumlah fi'liyah. Pak Saif. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya. Bang Budi. Baik, Bang Yusuf. Nah, Mas Ghulam, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah lalu fa'ilnya al-munfasil. Ya, jadi wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Berarti wa fi ikhtiyarin, ya berarti asalnya wala yaji'u al-munfasilu fi ikhtiyarin. Berarti begitu ya. Wala yaji'ul munfasilu fi ikhtiyarin. Yang kalau kita bahas Indonesia kan, dan dhamir munfasil itu tidak digunakan tidak digunakan dalam posisi masih bisa memilih, ya fi ikhtiyarin, ya dalam posisi masih bisa memilih. Idza ta'atta ay yaji'al muttasil, ya tatkala tersedia ya, penggunaan dhamir muttasil. Tatkala tersedia penggunaan dhamir muttasil. Jadi jika tersedia penggunaan dhamir muttasil, berarti kan jawabannya enggak ada ya. Ya, jadi yang mana jawabannya? La yaji'ul munfasil. Ya, jadi tertunjuki oleh, sebenarnya jawabannya bukan di depan namun tertunjuki oleh, karena kan ini jumlah fi'liyah ya. namun tertunjuki oleh sebelumnya, oleh apa-apa yang oleh apa-apa yang terdahulu gitu. Jadi idza ta'atta ayyaji al-muttasil, berarti kalau kita takdirkan idza ta'atta ayyaji al-muttasil la yaji al-munfasil, ya gitu ya. Baik, masyaallah. Jadi idza ta'atta ayyaji al-munfasil la yaji al-munfasil, ya. Kemudian kata syarih, ya saya pikir ini cukup mudah dipahami ya. Dan ini dhabit yang simple, ringkas, lagi apa namanya tuh, mencakup ya. Pokoknya watikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji'ul muttasil. Jadi karena banyak juga dari kita yang bingung apakah boleh menggunakan dhamir munfasil saat kita bisa menggunakan dhamir muttasil ataukah bebas-bebas aja kan gitu ya. Nah, di sini dikatakan malah la yaji. La yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji'ul muttasil. Jadi saat tersedia dhamir, penggunaan dhamir muttasil, maka tidak ada penggunaan dhamir munfasil. Ya, saat tersedia penggunaan dhamir muttasil. Fi ikhtiyarin, ya sekali lagi fi ikhtiyarin. Ya, di sini ada catatan dari Ibnu Malik, fi ikhtiyarin. Kenapa dia catatkan fi ikhtiyarin? Yang itu akan dijelaskan oleh Syarih. Kullu mawdhi', ya kata Syarih, kullu mawdhi'in amkana ay yu'ta fihi bid dhamiril muttasil la yajuzul 'udul anhu ilal munfasili illa fima sayadkuruhul musannif. Setiap tempat yang memungkinkan digunakan dhamir muttasil, ya, yang memungkinkan digunakan padanya dhamir muttasil, yaitu fihi ay fil mawdi, ya, fi kulli mawdi tadi. Jadi kullu mawdi'in amkana ay yu'ta fihi bid dhamiril muttasili la yajuzul udulu anhu. Berarti kullu ini marfu karena sebagai mubtada, Pak Saif. Yes. Sebagai mubtada ya. Kalau mubtada lalu mana khabarnya, Bang Budi? Ayyatiya ya. Jadi setiap tempat adalah penggunaan ataupun menggunakan dhamir muttasil. Masa iya setiap tempat adalah menggunakan dhamir muttasil? Hah? Amkana. Jadi setiap tempat adalah memungkinkan menggunakan dhamir muttasil. Mas Ghulam. Benar Mas Ghulam, kullu mubtada, dan jika benar mana khabarnya? Jika benar, ya bisa diroba jadi macam muamalah. Memang iya. Oleh karena itu saya tegaskan, kalau ayatia khabarnya berarti kan setiap tempat penggunaannya adalah dhamir muttasil. Apakah iya itu yang dimaksudkan? Apakah iya itu syarah daripada baitnya muallif, baitnya Imam Ibnu Malik? Mas Gulamnya mana? Jika benar kullu itu mubtada, maka mana khabarnya? Setiap tempat jika penggunaan padanya dhamir muttasil. Pak Saif. jumlah fi'liyah yang la yajuz. Iya, jumlah fi'liyah la yajuz. Kullu mawdhi amkan ayyuta, ya, kullu mawdhi'in amkana ayyuta fihi bid dhamiril muttasil la yajuz al-'udul anhu ilal munfasil. Jadi, setiap tempat yang memungkinkan digunakan dhamir muttasil padanya adalah tidak boleh mengganti penggunaannya kepada dhamir munfasil. Jelaskan? Baik, jadi mubtada-nya kullu dan khabarnya Ghairu mufrad la yajuz. Jadi setiap tempat yang memungkinkan penggunaannya di, apa namanya, yang memungkinkan penggunaan dhamir muttasil padanya, ya, adalah tidak diperkenankan menggantinya, ya, mengganti penggunaannya kepada dhamir munfasil. Jadi karena sama ayat ya itu apa rujukannya? Oh, masya Allah, pertanyaan yang bagus. Ya, tapi seharusnya saya yang bertanya. Baik. Nah, jadi apa dong Budi? Kenapa seharusnya ini pertanyaan saya ini? Jadi, Mbak Budi sebagai apa? Amkana. Amkana isim fi'il haraf. Fi'il. Nah, kalau begitu fi'il disertai dengan fa'il. Nah, fi'il beserta fa'il itu disebut dengan tarkib. Iya, tarkib jumlah. Nah, tarkib jumlah yang ada di sini ngapain dia di situ? Ya, tarkib jumlah amkana ini ngapain dia di situ? Sebagai apa dia? Sebagai sifat. Mausufnya? Iya, makanya saya artikan tadi tempat yang. Nah, sekarang masdar ma'awwal ayyuta sebagai? Fa'il. Hah? Sebagai mudhaf ilaih, mudhafnya sebagai fa'il. Kenapa ragu? Iya, sebagai fa'il dari amkana. Baik, ya, sebagai fa'il dari amkana. Jadi ayyuta fihi bid dhamiril muttasil. Yu'ta sendiri fi'il apa, Bang Budi? Fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Iya, mudhari lil majhul. Baik, dari bab apa ini? Yu'ta dari bab at-ta'ati atau ya. Af'ala. Ah, dari bab af'ala, iya. Baik, dari bab, kalau misalkan ditanya dari bab ya kita sebutkan wazannya ya, wazan dari bab tersebut. Baik. Dari bab af'ala. Ayyuta berarti ini kan fi'il mudhari' lil majhul yang naibul fa'ilnya mana? Didatangkan. Oh, iya. Iya. Takdiruhu ya huwa. Berarti naibul fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Iya. Bukan berupa zahir ya. Enggak zahir ya. Yakin enggak naibul fa'ilnya enggak zahir? Naibul fa'ilnya berupa dhamir. Cuma Indonesianya saja. Indonesianya. Ya, Indonesianya kalau yang saya bahasa Indonesiakan tadi setiap tempat yang memungkinkan ya menggunakan dhamir muttasil padanya, ya, setiap tempat yang memungkinkan penggunaan dhamir muttasil padanya. Oh, apa ya? Zahir. Oh, jadi fa'ilnya berupa zahir ya, bukan berupa dhamir ya? Yakin? Yakin. Ya, berupa zahir. Mana dia kalau kita berupa zahir? Mana dia kalimatnya? Fa'ilnya kullu mawdi. Fa'ilnya berupa zahir. Fa'il kok bisa di depan? Gimana ceritanya? Fa'il di depan. Sejak kapan fa'il di depan? Kan fa'il kan terletak setelah ini kita naibul fa'il ya, bukan fa'il ya. Kan tadi fi'il mudhari lil majhul. Naibul fa'ilnya berupa zahir atau berupa dhamir? Nah, kalau berupa zahir mana kalimatnya? Kalau kalimatnya kullu mawdi, masa naibul fa'il di depan? Oh. Iya, Ustaz. Oh, berupa dhamir berarti ya. Naibul fa'il berupa dhamir ya. Kembalinya ke kullu mawdi'. Iya, baik. Jadi ayyuta kullu mawdi'in, ya, bid dhamiril muttasil fihi. Nah, demikian. Baik. Dan itulah pengikatnya ya. Itulah pengikat jumlah fi'liyah tersebut kepada si mausuf. Karena jumlah fi'liyah amkana itu sebagai sifat bagi bagi apa namanya bagi kullu maudhi kan gitu ya, jadi ataupun bagi maudhi. Nah, jadi pengikatnya adalah ya dhamir mustatir yang terdapat pada yu'ta yang kembali kepada maudhi tersebut. La yajuzul udul masghulan. Yajuz isim fi'il harf fi'il ya, fi'il binanya bina apa ini? Yajuzu. Bina sahih. Bukan, maksud saya bina dari sisi bangunan katanya, pendirian pendirian badan katanya. Oh, yang tengah huruf sakitnya ya. Bina apa yang tengah huruf sakitnya? Huruf ilahnya. Mas Septian. Iya, bina ajwaf ya. Jadi yajuz bina ajwaf. Nah, yajuzu ini fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il mudhari. Kalau begitu apa yang i'rabnya? Karena dia fi'il mudhari berarti kan ada yang i'rabnya. Kok bisa marfu? Iya, baik. Kosong dari awamil, nawasib dan jawazim. Ya, jadi yajuzu fa'ilnya kalau begitu? Al-adul. Iya, taib ya. Udul atau adul ini bacaannya? Iya, udul. Benar, berarti bacaannya udul. La yajuzu udulu anhu ilal munfasili illa fima sayadhkuruhu al-musannif. Nah, jadi kan dari itu ketetapannya ya, di mana tidak apa namanya setiap tempat ya, setiap tempat yang memungkinkan penggunaan dhamir muttasil padanya tidak apa namanya adalah tidak diperkenankan merubah ataupun mengganti penggunaannya kepada dhamir munfasil kecuali pada apa-apa yang akan disebutkan oleh musannif nantinya. Fima sayadhkuruhul musannif. Jadi kecuali pada apa-apa yang akan disebutkan oleh musannif nantinya. Jadi aslinya berarti enggak bisa kita ngegunain dhamir munfasil saat bisa didatangkan dhamir muttasil. Kecuali pada apa-apa yang akan disebutkan oleh musannif nanti. Fala taqulu fi akramtuka akramtu iyyaka. Oleh karena itu kita enggak bisa bilang akram pada ungkapan akramtuka dengan mengatakan akramtu iyyaka. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan dapat ataupun tersedianya dhamir muttasil pada ungkapan akramtu iyyaka yaitu akramtuka. Nah, karena kita bisa bilang akramtuka, maka jangan pula mengatakan akramtu iyyaka. Karena kita bisa menggunakan adanya ketersediaan penggunaan dhamir muttasil, jangan pula kita udul kepada dhamir munfasil yang jadinya akramtu iyyaka. Nah, fala taqul kadzalika. Li'annahu yumkinul ityanu bil muttasil. Karena hal tersebut memungkinkan penggunaan dhamir muttasil. Fa taqul, sehingga kamu bisa bilang akramtuka. Jadi jangan katakan akramtu iyyaka. Fa in lam yumkinil ityanu bil muttasili ta'ayyanal munfasil. Nah, kalau memang enggak bisa ngegunain dhamir muttasil, tidak memungkinkan penggunaan dhamir muttasil. Ya, jadi kalau memang tidak memungkinkan penggunaan dhamir muttasil, barulah digunakan dhamir munfasil. Barulah diperjelas dengan dhamir munfasil. Ya, ta'ayyanal munfasilu. Contohnya iyyaka akramtu. Dimana kita di sini memang bersengaja mendahulukan apa namanya ma'mul ya, dimana di sini kita memang bersengaja mendahulukan maf'ulun bi. Engkaulah yang ku muliakan, kan begitu. Maka dalam kondisi seperti ini tidak memungkinkan bagi kita untuk mendatangkan kaf ataupun dhamir muttasil sehingga kita mengatakan ka akramtu ya, kacau nanti jadinya. Enggak mungkin kita bilang ka'at kromtu. Ya karena kita juga tahu dhamir muttasil itu dhamir yang digunakan terhubung dengan kalimat lain kan gitu. Dhamir yang tidak dapat digunakan di awal. Dhamir yang tidak mungkin dimulai dengannya ungkapan. Itulah dhamir muttasil. Jadi enggak mungkin kita katakan ka akramtu. Jadi mau enggak mau di situ kita perjelaslah dhamir munfasil. Kita gunakanlah dhamir munfasil. Jadilah iyyaka akramtu. Karena memang tidak memungkinkan bagi kita untuk menggunakan dhamir muttasil, maka ta'ayyanal munfasil. وقد جاء الضمير في الشعر في الشعر منفصلا مع إمكان الاتيان به متصلا كقوله. Dan namun begitu ya, terkadang ada dhamir munfasil digunakan bersamaan memungkinkannya penggunaan dhamir muttasil. Jadi terkadang ya, ada penggunaan dhamir munfasil ya, terkadang ada penggunaan dhamir munfasil bersamaan ya, memungkinkannya menggunakan dhamir muttasil pada sebuah syair ya, pada suatu syair ataupun pada syair tersebut gitu ya. Seperti pernyataan si syairnya bil ba'ithil warithil amwata qad dhaminat iyahumul ardu fi dahri fi dahri dahariri. Nah jadi di sini syahidnya adalah qad dhaminat iyahumul ard. Qad dhaminat iyahumul ard. Seharusnya qad dhaminat humul ard. Namun ya kan memungkinkan bagi kita untuk mendatangkan dhamir ataupun menggunakan dhamir muttasil. Qad dhaminat hum. Tapi di sini si syair justru menggunakan dhamir munfasil pada dhaminat iyyahumul ard. Oleh karena itulah Ibnu Athil tadi mengatakan wa qad ja'a dhamir fi syai'in munfasilan. Ya ma'a imkanil ityani bihi muttasilan. Yang artinya si syair itu tidak menggunakan tidak menggunakan kaedah fi ikhtiyar. Ya itulah kenapa juga Ibnu Malik memberikan catatan fikhtiar. Kenapa Ibnu Malik mengatakan fikhtiar? Ya karena rupanya si syarih mengatakan wa qad ja'a dhamiru fi syai'i munfasilan. Memang ada kan gitu. Iya betul, fikhtiar ya, pilihan yang tepat. Pilihan tempatnya menjadi pilihan. Ya seperti misalkan waktu sholat Isya itu yang ikhtiarnya adalah dari selepas maghrib, habisnya waktu maghrib sampai sepertiga malam ya, sepertiga awal malam ya, itu kan ikhtiarnya, walau fil jawaznya itu sampai subuh kan begitu ya, sampai sebelum subuh gitu ya. Baik, ya sampai subuh lah, sampai masuk waktu subuh gitu ya bilangnya ya. Baik, nah demikian baik. Nah jadi itu yang dimaksud dengan fikhtiar ya. Fikhtiar itu maksudnya pada pilihan gitu. Nah jadi berarti di sini si syair itu tidak menggunakan konsep fikhtiar. Nah di sini juga menjadi jelas bagi kita kenapa Ibnu Malik mengatakan kenapa ada embel-embel ataupun ada kaitan fikhtiar. Ya karena ternyata wa qad ja'a dhamiru fi syi'ri munfasilan ma'a imkanil ityani bihi muttasilan, padahal bisa ngedatangin, bisa menggunakan dhamir muttasil, tapi justru si syair mendatangkan dhamir munfasil, menggantinya dengan dhamir munfasil. Nah begitu. Sekarang tinggal membahasa Indonesiakan syairnya nih, gimana membahasa Indonesiakan syairnya? Bil ba'ithil warithil amwata. Al ba'ith yang apa namanya? Al ba'ith. Gimana membahasa Indonesiakan yub'atsu hayyan? Iya, kan Allah itu kan mengutus apa namanya? Allah itu kan ya mengutus orang mati kemudian yaumul ba'ats. Apa bahasa Indonesianya yaumul ba'ats? Hah? Ah, jadi membangkitkan ya berarti ya. Iya, bil ba'ats yang membangkitkan. Ya, tapi kalau saya perhatikan ini kayaknya bil ba'itsil warifi ini bukan muta'alliq jumlah yang ada di bait ini sepertinya. Ya wallahu a'lam, coba nanti ditelaah ya. Karena enggak nyambung ya kalau ini jumlah. Ini kayaknya muta'alliq bagi jumlah-jumlah bagi bait-bait sebelumnya ya. Jadi bil ba'itsil warifil amwat ya. Jadi apa tadi yang membangkitkan amwat yang amwat apa yang kembali yang mewarisi amwat ya, karena memang Allah itu kan ya amwat itu kan kembali kepadanya ya, al warithil amwat kan, jadi yang mewarisi amwat ya, al ba'ithil amwat al warithil amwat, jadi al ba'a bil ba'ithil warithil amwat ya, ya pastinya Allah ini ya, karena enggak mungkin ada makhluk yang bersifat seperti ini ya, al ba'ithil amwat al warithil amwat, wallahu alam ya. Coba di ini enaknya kalau baitnya ada yang lainnya ya. Bingung saya nih ngelihat baitnya. Qad daminat iyyahumul ardu fi dahrid daharir. Nah, ini kayaknya jumlah baru ya. Maksud saya bil ba'itsil warithil amwat ini sepertinya bukan muta'alliq ataupun bukan bahagian dari bukan komponen dari jumlah yang ada di bait ini. Ya, jumlah yang ada di bait ini adalah qad daminat iyyahumul ard, yang mana ini merupakan syahid dari pelajaran kita. Maksudnya dari permasalahan wa qad ja'a ad-damiru fi syi'ri munfasilan ma'a imkanil ityani bihi muttasilan. Nah, dominat iyyahumul ardu berarti sungguh bumi itu telah mengandung mereka gitu ya. Maksudnya gimana ini? Memuat mereka ya, ya memuat. Jadi sungguh bumi telah memuat mereka pada masa sulit pada masa sulitnya gitu ya. Pada masa dahsyatnya. Ya, kira-kira demikianlah maknanya. Dan maknanya saya enggak tahu ini. Apa kira-kira maknanya? Maksudnya makna daripada syair ini gitu. Atau mungkin butuh bait-bait yang lain baru kita bisa memunculkan maknanya. Ya, jadi sungguh bumi itu memuat ya, memuat. Sungguh bumi itu memuat mereka pada masa sulitnya. Tapi saya kira paham lah ya, walaupun maknanya nggak begitu kita paham kira-kira. Apa kira-kira maknanya? Sungguh, ya. Tapi saya yakin ya, bil ba'itsil warithil amwat ini bukan bahagian dari bait ini ya. Karena kalau kita masukkan lebih nggak nyambung lagi jadinya. Gimana Pak Saif? Kalau saya masih satu bait. Satu bait ya? Ah, gimana? Sungguh bumi itu. Ya, memuat mereka, mengandung rasanya lucu ya, ya. Memuat mereka. Ya. Dalam kesulitan. Ya, ha, fidahri, fidahar, dahar masa kan, fidahri dah. Orang-orang yang telah mati. Oh, yang mewarisi orang-orang yang telah kan ini kan bil ba'is ini, bil maksudnya jar majrur ini masalah, ya. Ya kan? Gimana maksudnya jar majrurnya ini muta'alliq untuk mana ini kan begitu? Dari kalimat-kalimat yang ada di jumlahnya. Itu makanya saya bingung sehingga saya berkesimpulan ini muta'alliq bagi qafiyah sebelumnya begitu. Ya kalau fi dahri daharir kan jelas ya, ini muta'alliq bagi dhaminat. Ya wallahu alam lah, coba nanti ditelaah ya. Kira-kira begitulah bahasa Indonesianya. Bil ba'itsil warithil amwat, ya, yang dimaksudkan di sini adalah Allah ya. Jadi dengan ataupun sebab Allah ya, ataupun sebab al ba'itsil warithil amwat ya kan, sebab yang membangkitkan orang mati dan yang yang mewarisi orang mati kan begitu. Qad daminat sungguh ya, sungguh bumi itu memuat mereka fidah riddaharir pada masa yang pada masa sulit begitu ya, pada masa dahsyat. Wallahu alam. Ya, coba nanti dicari-cari lagi lah gimana maksudnya. Hah? Gimana? Ada dapat? Bait jar wa majrur muta'alliq bi qawli hanafat fil bait allati betul kan? Berarti fi baitil ladzi setelahnya. Oh, berarti setelah bait ini gitu. Kok iya. Enggak ya itu bil yang bil baitnya itu aja. Itu dikatakan bil muta'alliq untuk kalimah mana? Bil ba. Fil baitil lati. Ah, berarti ya lah betul kan? Sebelum kan? Ya, sebelum. Hah? Oh, itu ada catatan kakinya? Mana dia? Al bait. Mana dia, Bang? Oh iya iya, heeh. Ya biqauli, jadi jar majrur muta'alliq bagi kalimat halafat yang terdapat fil baitil ladzi ansyatnahu qabla hadzal bait. Iya. Jadi yang nasibnya itu bisa kita temui pada pada bait sebelumnya ya, qabla hadzal bait. Ya ansyatnahu yang kita nasibkan pada pada ataupun sebelum bait ini gitu ya. Yang bisa kita dapati ataupun yang bisa kita nasyidkan pada sebelum bait ini ya, kira-kira begitulah. Jadi berarti memang bait sebelumnya ya. Nah, maksudnya muta'alliqnya ada di bait sebelumnya, tidak di bait ini. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian fa in lam yumkin al ityan. Yumkin ini sigah apa, Bang Budi? Sigah fi'il mudhari. Iya, lil ma'ruf atau lil majhul? Ma'ruf. Lil ma'ruf. Terus fa'ilnya kalau gitu? Itsyan. Fa'ilnya? Al-ityan. Fa'in lam yumkin al-ityan bil muttasili ta'ayyana al-munfasil. Nah, di situ kan ada in. Mana jazak syaratnya? Ta'ayyana. Iya, baik. Ta'ayyana al-munfasil. Nah, al-munfasil la lilu. Ta'ayyana al-munfasila sebagai maf'ulun bih. Fa'ilnya? Yang kembalinya ke? Jadi ta'ayyana al-ityanu ya, pendatangannya menjelaskan al-munfasil. Maksudnya pendatangannya, maksudnya, pendatangan apa ini? Al-ityan kan kedatangan, kedatangannya menjelaskan munfasil. Begitu. Kedatangannya menjelaskan munfasil. Ya umrah itu ya. Namanya apa? Ya umrah itu. Ya. Ya umrah. Yang mana ya umrah? Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Entar ya. Antakuniha. Mana tuh kok enggak ada? Ini apa? Ini perkataan Nabi pada ini. Oh. Kami punya enggak ada? Hah? Oh, pantas enggak dibahas. Oh. Oh, di situ ada. Nah, pantas nggak dibaca dari tadi awal jangan jangan ini ya kan masih iya iya oh iya pantas mau heran kok dibaca ini main situ nggak ada di Pak Ami ada Bapak Bang Budi ada di depan ini. Iya, iya betul. Di sini ada ya. kok enggak lengkap ini. Ya. Coba ada yang dibaca kok cepet kan. Muram-muram apa mahal-mahal kok enggak lengkap. Murah. Lengkapannya murah. Ternas. Ternas. Iya kan? Iya ya. Banyak rupanya. Masih banyak lagi. Tapi di apa enggak ada loh di apa namanya? Di cetakan lain enggak ada juga ya. Di cetakan di situ ada? Di cetakan apa enggak ada? Pokoknya yang kita baca tadi Syarah Ibnu Aqilnya. Ada bukan bukan. Ah iya. Ada. Ada. Berarti enggak ada juga kan? Soalnya enggak ada protes juga Bang Yusuf. Sebelum itu Bang. Sebelum itu apa? Sebelum itu apa? Ah kan? Cuma sampai sini berarti. Ada. Berarti pantas ya. Saya pun heran kok. Oh iya, tapi nggak ada hubungannya sih. Maksudnya fa'il lam yumkinil ityan itu nggak ada hubungannya ke hadis apa hadisnya Aisyah itu ya. Nggak ada hubungannya, ha? Ya itu contoh contoh lain untuk kasus Akram Tuka. Ya itu contoh lain ya. Iya contoh aja itu. Maka itu juga mungkin nggak dinukilkan lagi di sini entah ya. Tapi seharusnya di apa dicantumkan aja kan gitu. Jadi enggak ada hubungannya Bang Ude. Fa illam yakunil ityanu bil muttasili ta'ayyana. Ini udah jumlah baru nih. Fa illam yakunil ityanu bil muttasili ta'ayyana al munfasil. Jadi munfasila, munfasilu, munfasili. Nah, kalau Pak Saif munfasila, munfasilu, munfasili. Tadi Ustaz jelaskan. Ta'ayyana itu Ustaz baca dari ta'ayyana tapi ketika menerjemahkan saya dengar diperjelas. Jadi saya ambil ini majhul, munfasilu jadi majhul fa'il. Oh gitu. Iya. Karena saat tadi diperjelas gitu. Iya, karena memang bahasa Indonesia agak jadi apa namanya? Agak jadi aneh ataupun mungkin terkesannya leneh kalau diartikan memperjelas. Iya. Karena kesannya kita bingung memperjelas al-munfasil memperjelas gitu. Jadi sehingga saya rubah dengan diperjelas gitu. Ya, diperjelas. Jadi naibul fa'il ya. Ya, tapi sebenarnya ini fa'il ya. Iya, ta'ayyana al-munfasilu. Ya atau mungkin diperjelas oleh al-munfasil gitulah ya, diperjelas oleh al-munfasil. Karena kalau maka memperjelas al-munfasil itu kayak kurang ini gitu ya, kurang apa namanya? Kurang enak didengar. Saya kalau dia aplikasi menjadi jelaslah. Oh iya bisa juga ya. Pakai kalimat seperti itu ya. Iya betul. Maka dhamir munfasil menjadi jelas gitu ya. Iya bisa juga. Ya maka dhamir munfasil menjadi jelas ataupun maka diperjelas oleh dhamir munfasil. Ya kira-kira begitulah. Jadi al-munfasil intinya fa'il dan ta'ayyana fi'il apa namanya? Mabni lil ma'lum. Kenapa enggak kita bilang fi'il mabni lil majhul saja? Enggak ada kebutuhan ya. Tidak ada kebutuhan untuk kita baca majhul, apalagi kita tahu ya didahulukan ma'lum sebelum majhul, begitu. Wallahu a'lam. Iya, sirahnya pun. Tapi di sini bahkan diperjelas ya. Kalau di buku saya itu diperjelas ma'lumnya. Ya, di apa namanya ya-nya sengaja ditaruh harokat atas, gitu. Ya-nya doang sih untuk memperjelas bahwa ini ta'ayyana, nggak mungkin tu'ayyina. Karena kan kalau majhul kan seharusnya kasroh ya. Walau nggak jadi patokan juga ini. Iya. Menjadi hak menjadi jelas ya. Iya betul. Oh iya paslah itu berarti kita pakai kali ya, terserah ya mau diperjelas ataupun menjadi jelas berarti maka al munfasil menjadi jelas. Ya maka dhamir munfasil menjadi terang benderang. Iya masya Allah. Pas itu ta'ayyana al-haq. Ya. Nah. Jadi yang ayyuta tadi yang ayyuta yang di awal masih awal. Oh ya, ha, betul. Ayyuta. Tadi kullu tadi sebagai apa? Mubtada. Kemudian yuta tadi ada apa ini ada dhamir mustatir. Iya, dhamir mustatir. Fa'il. Kembali ke naibul fa'il, ya naibul fa'il. Kembali kepada maudhi. Yuta ini fi'il lazim atau mutadi? Dari bab af'ala. Ya. Dari bab af'ala berarti mutadi kan? Ha. Ata. Iya. Kok ata enggak lah? Ata. Iya. Ata ya'ti. Ata yu'ti. Iya. Af'ala yuf'ilu. Iya. Ata yu'ti gitu. Ya aslinya a'ta ya, a'ta yu'ti gitu. Iya. Nah, jadi naibul fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada maudhi. Ada pertanyaan lain? Maksudnya dia menjadi sifat berarti enggak bisa lah jumlatu ba'da nakira fa'wa sifat. Jumlatu ba'da ma'rifah fa'wa. Gimana? Gimana? Ini konteks yang ini tadi. Yang dipas di amkan maudhi'in amkan. Iya, maudhi'in amkan ayyuta. Kan jadi sifat, ya. Iya. Nah, terus Bang Budi, kullu maudhi'in amkan. Kenapa? Jumlah setelah nakirah sifat dan jumlah setelah ma'rifah hal. Maksud. Oh, kalau ini benar ya pada saat ini di sini itu benar. Cuma apa namanya itu ungkapan tadi ada sisi-sisi kelemahannya. Maksudnya nanti ada kalanya nggak bisa kita praktekkan itu pada konteks pada suatu konteks gitu loh. Ya mungkin aglap lah kita bilang ya. Barangkali kira-kira begitu. Ya karena ada kalanya memang dianya bukan apa namanya bukan sebagai na'at ya ataupun sifat bagi si isim nakirah itu. Apalagi kalau misalkan ada khabar musawwir ya, bin nakirat. Khabar yang diperkenankan berupa isim nakirah. Khabar yang diperkenankan berupa isim nakirah. Kemudian khabarnya ghairu mufrad. Apakah kita mau bilang bahwa itu adalah sifat bagi si isim nakirah tadi? Ya bisa kacau nanti jadinya. Tapi wallahu alam ya. Ya pokoknya saya pernah ngedapatin ada jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah tapi bukan halnya. Ya contoh buktinya adalah Muhammadun yadhhabu. Yadhhabu jumlah fi'liyah sebagai iya. Muhammad isim ma'rifah atau isim nakirah? Kok enggak dibilang hal? Kan gitu. Rajulun karimun ja'a. Rajulun karimun. Nah, atau rajulun karimun ja'a. Ja'a sebagai khabar. Kan gitu. Iya, rajulun karimun ja'a. Ja'a sebagai ya arti ya udah cukup sampai di situ kalimatnya sampai rajulun karimun ja'a. Nah, kan? Sampai di situ kecuali kalau mungkin kita katakan rajulun karimun ja'a yadhhabu ila suq umpama kan. Cuma udah ja'a yadhhabu lagi kan. Tapi anggaplah kan itu atau rajulun karimun ja'a yajlisu 'alal mimbar umpama kan gitu. Nah itu mungkin ialah bisa kita bilang jumlah fi'liyah ja'a sebagai sifat bagi rajul. Tapi kalau rajulun karimun ja'a, rajulun mubtada, kok bisa dibilang mubtada nakirah? Ya karena ada sifatnya karimun. Lalu ja'a na'at lagi. Ya, habis itu enggak sempurna dong jadinya. Kan. Padahal kita memang sudah memaksudkan titik sampai di situ kan. Wallahu alam. Jadi ada sisi kelemahan lah, ya ada celah kelemahan lah gitu. Ya untuk ungkapan tadi. Aghlab mungkin bisa lah. Ya. Lam yakunil ityan fa in lam yakunil ityan tadi kan jadi iya yang itu kan kenapa itu fa in lam Oh iya ya. Padahal sebelumnya dhammah ya. Iya ya. Oh iya. Fa'in lam yakunil ityan. Ini terkait masalah sukun ketemu sukun. Antar kalimah ya. Sukun ketemu sukun antar. Iya ya. Tetap kasrah dia tuh ya. Wah, repot ya. Hah? Iya, ada kelemahan lagi. kita bilang kan begini. Iya, iya, kecuali dhammah. Kecuali dhammah. Kalau sebelumnya dhammah, maka dia dhammah. Eh, ini enggak mungkin kita bilang fa'in lam yakunul. Iya ya. Repot juga ya. Enggak belum. Iya, belum dapat saya ibarah dari mereka terkait hal itu. Hah, gimana, Pak? Maksudnya ketentuannya loh, ketentuan mengharakati sukun yang pertama ketika terjadinya suku, ketika terjadinya pertemuan sukun dengan sukun antar kalimat. Nah, mengharakatnya itu kita harakati dengan apa? Harakat huruf yang pertamanya itu kita harakati dengan apa? Ini kan aslinya kan lam yakun al-ithyan. Nah, saat kita wasalkan kan mau enggak mau kita harus mesti ngarakatin nunnya nih. Nah, kita harakatin dengan apa? Ini saya tahu karena ada kebiasaan ya. Saya tahu lam yakunil ityan bacaannya karena kebiasaan aja. Adapun bobitnya saya enggak tahu. Ya, ini kan setelah dia jazm maka terjadilah pertemuan dua sukun antar satu apa dalam kalimat ya kan, dalam satu kalimat dibuanglah wawnya. Jadilah lam yakun. Nah, tapi setelah itu dia ketemu dengan sukun lagi di lain kalimat. Maka kan sukun ketemu sukun di lain kalimat kan sukun yang pertama harus dikasrohin, harus diharokatin. Nah, harokatnya ini apa? Kalau dibilang harokatnya tuh kasroh, kita bilang hurrikat bil kasroh, diharokatkan dengan kasroh, itu kan seakan-akan pemastian ataupun dobit memang harus diharokati dengan kasroh. Faktanya ada banyak nanti di sana kita lihat harokatnya pakai fathah, pakai dhammah. Contohnya humul muflihun, hum al muflihun, humul muflihun. Enggak pakai kasrah, enggak humil muflihun. Nah, gimana itu? Itu maksudnya, satu di isim, satu di fi'il. Satu di. Oh, kalau hum isim, kalau dia di fi'il baru kasrah gitu. Kalau di isim dhammah. Iya, yakin itu. Kalau di isim masalahnya memang kalau di isim oke, okay, man. Ya, misalkan manil ladzina kafaru. Kenapa enggak manil ladzina kafaru? Gimana tuh coba? Jadi benarkah hurrikat bil kasrah kan? Kan kata mereka kan begitu. Idzal taqal sakinani ya apa namanya? Idza hurrikat ya, idza hurrikatis idza hurrikatis sakin hurrikat bil kasrati. Kan saya pernah dapat seperti itu tuh babitnya. Enggak, idza hurrikatis apabila diharakati sukun, idza hurrikatis sakin hurrikat bil kasrati. Kalau mau diharakati sukun itu maka diharakati dengan kasrah katanya. Ini saya pernah dapat ini. Bukan pernah, sering sekali pun saya dengar ibarah ini. Idza hurrikatil idza hurrikas sukuni ya, ataupun idza hurrikas sakini hurrika bil kasrati. Begitu katanya. Jadi kalau mau disukunkan ataupun idza hurrikat hurufis sukuni ya, hurufis sakinah. Ya begitulah kira-kira ya. Ini benar ya. Idza taqa sakinah ini hurrikat bil kasrah. Idza taqas sakinain ya kan terlalu rumit kan. Tapi kalau itu di saat enggak suka itu. Contohnya apa namanya? Hamzah wasal di fi'il amr. Itu dia harakat dengan dhamma. Itu dia kasrah. Itu kan hamzah wasalnya. Itu kan hamzah wasalnya. Ini kan sukun diharakat. Enggak lah. Hamzah wasal berharakat. Hamzah wasal enggak sukun. Hamzah wasal itu berharakat. Cuma harakatnya ada yang kasrah, ada yang dhamma. Ada dua. Nah, jadi kan hamzah wasal itu kan kita guna. Ya alif yang enggak berharokat. Itu makanya oleh karena itu disebut hamzah wasal. Terus kenapa kadang-kadang kita bilang alif itu kiasan saja? Karena memang mereka pun juga bilang hamzah terkadang dikiaskan dengan alif dalam penamaannya, dalam penyebutannya. Ya, tapi aslinya yang hamzah itu, hamzah wasal itu kalau enggak harokatnya kasrah, harokatnya dhamma. Jadi itu memang apa namanya? Memang berharokat, dan justru pendatangan hamzah wasal dikarenakan sukunnya huruf tersebut, sukunnya huruf awal, maka didatangkanlah hamzah wasal demi membantu dia untuk melafazkannya, kan begitu. Jadi enggak mungkin hamzah wasal didatangkan saat hamzah wasal juga sukun, dan mustahil ya. Justru pendatangan hamzah wasal ya alasannya adalah, tujuannya adalah untuk bisa membaca huruf yang sukun tadi, ya huruf yang di awal tadi, karena enggak, bahasa Arab itu tidak mungkin dimulai dengan huruf sukun. Jadi didatangkanlah hamzah wasal. Nah, saat hamzah wasal tidak dibutuhkan lagi karena dia enggak berada di awal, berarti kan hamzah wasal enggak terbaca. Kan gitu. Misalkan alhamdulillah, lillahnya kita balik, maka jadilah lillahil hamd, ya. Alnya apa, hamzah wasalnya enggak lagi kita butuhkan sehingga enggak dibaca dia. Lillahil hamdu. Kan begitu. Nah, ini permasalahannya adalah kalau si apa namanya, si sukun yang berada di kalimat lain ketemu dengan sukun yang berada di kalimat lain, apa yang harus kita lakukan? Saya yakin pasti diharokati, kan gitu. Cuma harokatnya apa gitu. Jadi sukun ketemu sukun antar kalimat mesti diharokati. Cuma sampai sekarang saya enggak berani nambahin harokatnya apa gitu. Jadi saya cuma bilang diharokati. Sampai berhenti sampai di situ. Bukan sering, bahkan ada yang mendobitkan, ada yang apa, ada yang mengibarahkan seperti itu. Ya. Hurrikatis apa, hurrikas sukun, hurrika bil kasr, bil kasrah. Ya. Kalau ya itu, kalau misalkan kita mau pakai pengecualian, banyak sekali pengecualiannya, berarti enggak bisa dijadikan dobit begitu loh. Cuma di kalimat min dan di hak dhamir. Oh, begitu ya? Cuma dua itu aja. Oh, cuma dua itu aja ya? Ini sukun ketemu sukun ya, Bang? Iya, tapi di dalam dua kalimat. Wastabaqul. Iya, memang aglab doang. Jadi berarti babit tadi bukan apa namanya? Bukan babit lah, tapi lebih tepatnya ya kaidah aglab gitu. Kaidah aglab. Aglab, iya umum. Ah, seringnya, iya seringnya. Iya aglab. Di sini dikatakan huwal aglab, cuma gitu dong. Jadi wa haythu anna at-tahrika bil kasri huwal aglab. Kemudian membuat pengecualiannya. Apa ya cuma dua itu? Yakin? Takutnya ada lagi yang lain. Iya. Sekarang masih belum. Kalau memang yakin, bisa, ya bisa aja gitu. Kalau cuma rujuk lagi kayak gini kan jumpa rujuk jadi. Jadi memang iya ya betul. Ya memang aglab berarti ya. Jadi pensukun apa pengharokatan sukun dengan kasrah itu memang aglab. Ya cuma bisa bilang aglab gitu doang lah. Ya artinya apa? Bisa jadi enggak pakai kasrah, bisa jadi pakai fathah, bisa jadi pakai dhamma. Ya tergantung lah. Hah? Fathah khusus di mana aja, Bang? Fathah. Khusus di mana aja, Bang? Enggak ada lagi selain itu. Iya ya, cuma di min ya. Dhamma khusus di ha dhamir. Yang lainnya kasrah semua aja. Baru ini yang cuma pakai. Iya ya. Yang kayak tadi adalah cuma didomahkan dalam dua keadaan di sini. Oh. Ini yang bawahnya itu, yang bawahnya makan dalam dua keadaan. Domah dalam dua keadaan. Didomahkan dalam dua keadaan. Oh iya, di mim jam, iya di mim ja, apa di mim do, di mim jam u wasakin tsani hamzatu. Kumul. Iya, di mim jama. Baik itu di ya di mim jama, ya ini di hum ataupun di kum. Ya di mim jama kemudian sama di lin, di waulin. Waulin berarti waulin dia sukun sebelumnya. Waulin dia sukun sebelumnya. Iya, sebelumnya fathah. Nah, jadi contohnya wa'asau, asau. Ya kan waulin wa'asawur rasul. Ya jadi dhammah di dua keadaan, kemudian fathah di dua keadaan juga. Berarti memang yang aglabnya memang pas lah kasrah ya. Iya, di dua keadaan juga. Fathah di iya di min satu betul, satu lagi di itu kan sakin almas. Hmm. apabila sukunnya itu adalah sukun asli yang setelahnya hamzah wasal. Dan ini enggak akan didapati di dalam Quran katanya, kecuali di satu tempat saja, yaitu di alif lam mi. Alif lam berarti alif lam Allah, berarti begitulah. Iya. Iya, berarti alif lam Allah, begitulah. Kecuali di satu tempat katanya. Surah Ali Imran. Mim Allah gitu. Iya, kalau alif lam, enggak lah, alif lam mi. Oh ya, alif lam mim Allah, ya betul. Karena sukunnya sukun asli. Kalau kalau contoh di apanya? Contoh lain enggak ada, cuma satu contoh aja dikasih dia. Contoh dari selain Al-Qur'annya enggak ada. Enggak ada dicontohkan dia. Enggak, Al-Qur'an. Cuma, jadi di Quran ini enggak akan kita temui, kata permasalahan ini enggak akan kita temui kecuali di tidak akan kita temui di Quran kecuali di satu tempat, yaitu di surah Ali Imran, alif lam mim, kemudian kan Allah tuh. Nah, ini kalau misalkan kita wasalkan alif lam mim Allah gitu. Nah, itu kita pakai fathah di situ, enggak pakai kasrah. Jadi bukan alif lam mimillah begitu. Tapi mim Allah. Insyaallah. Ya, kaidah dia itu makanya. Karena sukunnya sukun asli. Kan sukun asli itu mim, itu kan sukun asli. Mim. Enggak lah. Kalau sukun karena waqaf seharusnya alifun lamun mimun lah bacaannya. Kan enggak alif, kan kita sukun asli itu alif lam mim. Kan enggak lah, kalau sukun karena waqaf seharusnya alifun lamun mim. Ah, itu baru sukun waqaf. Iya lah, kan alif dari awal kan kita ada sukun tuh. Iya, alif lam. Kalau sukun waqaf seharusnya alif. Iya lah, alif pun lah seharusnya kalau emang sukun. Jadi itu sukun asli. Nah, kata dia itu enggak akan didapati di Quran kecuali di satu tempat aja. Pas lah ini. Insyaallah udah pas lah itu. Jadi udah dapat babitnya. Jadi aglabnya memang pakai kasrah, namun ada yang menggunakan dhammah di dua keadaan, ada yang menggunakan kasrah di dua keadaan. Selesai. Iya. Selesai perkara insyaallah. Ini kayaknya bait berikutnya panjang ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lah ya. Insyaallah. Panjang kali. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.